الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Ya, kembali kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abil Ais Al-Hanafi dengan penjelasan dari Abul Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Kita baca catatan kaki di halaman catatan kaki 1 halaman 106. Al-Azaliyatu al-kitabul ladzi laisa lahu ibtida'un wal azaliyyu nisbatun ilal azali wal abadiyyu istimrarul wujudi bi janibil taqdiri awwal awwa syai'ul ladzi la nihayata lahu wal abadiyyu nisbatun ilal abadi wa jami'ul mawjudati salatatu aqsamin la rabi'a laha al awalu azaliyyun abadiyyun hadza khosun billahi wa tatba'uhu asma'uhu wa sifatuhu. Tsani abadiyun la azaliyun wa hadza khosun bil akhirati wal jannati wan nari wa ma fihima. Fahiya abadiyatun bi'tibari adami zawaliha wa halakiha fi janibil mustaqbali. Falaysat azaliyatan bi'tibari annaha sufiqat bi'adami. Ay lam takun makhluqatan thumma khuliqat. Asalis la azaliya la azaliyun wala abadiyun wa hiya dunya fa hiya masbuqatun bi adami bi adamin wa yalhiquha wa yalhaquha yalhaquha zawalun. Nah, azaliyah adalah al-qidam dahulu alladzi lahu ibtida'un, yang tidak memiliki awal, sedangkan azali nisbah kepada azal. Abadi istimrarul wujud, wujud yang terus menerus. Bijani bil mustaqbal, di masa depan. Atau dia adalah sesuatu yang tidak ada akhirnya. Abadi nisbat kepada abad. Dan semua al-mujudat yang ada di dunia nyata ini ada tiga macam, tidak mungkin ada yang keempat. Yang pertama adalah wujud yang azali abadi. Ini khusus untuk Allah, lantas diikuti oleh nama dan sifatnya. Kemudian abadi dan tidak azali, ini khusus untuk akhirat, surga, neraka, dan isi keduanya. Maka surga dan neraka itu abadi, bi'tibar dengan melihat, tidak akan hilang dan binasa. Fijanibil mustaqbal, di masa depan. Namun dia tidak azali, bi'tibar dengan melihat, annaha bahasanya hal-hal ini didahului ketiadaan. Hai lam takun makhlukatan, yaitu tidak tercipta kemudian tercipta. Dan yang ketiga, tidak azali, tidak abadi, itulah dunia. Faya maka dunia didahului ketiadaan, dan yalhaquha, dan menimpanya, melekat padanya zawalun, kehancuran. Kemudian untuk masalah kawam, kemarin di matan disampaikan, di Syarah Tahawiyah dikatakan al-qayyum ablaru minal qawam. Saya bacakan. Ja'a al-Umar, terdapat dari Umar bin Khattab, bahasanya beliau salat isya al-akhirata, isya yang terakhir. Isya yang terakhir maksudnya isya, karena isya awal adalah maghrib. Maka beliau membuka surat Ali Imran, membaca awal surat Ali Imran. Qala Harun, yakni Ibn Musa Ahadurwa, salah satu perawi namanya Harun bin Musa, mengatakan ia fi Musafi Abdullah maktubun, dalam musafnya Abdullah, mungkin Abdullah bin Mas'ud, tercatat Al-Hayyul Qayyum. Akhrajal Bukhari, dikatakan oleh Bukhari secara mu'alaf di dua tempat dalam sahihnya. Kemudian sanadnya disebutkan secara bersambung oleh Abu Ubaid dalam Fadhailul Quran dan Ibn Abi Dawud dalam Kitabul Masahih, dari sejumlah jalur dari Umar bin Khattab. Sanaduhu sahih. Dan di catatan sedang lafaz qayyam terdapat dalam hadis Ibn Abbas. Tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan idza tahajjada minal laili, jika beliau tahajud di waktu malam, beliau berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qawwamus samawati wal ard. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cuma kalau kutipan pertama seperti ada sambungannya ya. Qa'a alif lam mim, Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dan Haun mengatakan di musabnya Abdullah Ibn Mas'ud Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini ada pembahasan tentang Qayyamnya. Ya, kemudian kita lanjutkan di halaman 101. Ya, mata. Qawluhu Qawlikun bila hajati Rojikun bila mu'anatin Mu'anatin Mu'anatin Syarah Qawla ta'ala Wa ma khalaqul jinnah wa insa illa liya'budun Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyut imun Inna allaha huwa rojaku Duhu wa tilmatin Ya ayyum nasu amantumul fukurau ilallah Wallahu wal guniyul hamid Wallahu al guniyu wa antumul fukurau Qul a'udzu billahi at-taqidu wa liya fatiris samawati wal ardi wa huwa yutimu wa la yutam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Dzarin radhiyallahu an ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa isakum wa dinakum la kana aqwal bi rajulin wahidin minkum ma jada dari nabi wal bi syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa isakum wa dinakum kanu ala aqwal qal bi rajulin wahidin minkum ma naqsa dalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idi wahidin fas'aluni a'itu kulla insanin mas'alatahu ma naqsa dalika mimma indi illa kama yankusul muhitu idha adkhalal bahra al-hadisu rawahu muslim wa qawluhu bila munatin bala bila sikhotin bila sakolin bila sakolin wala kul kul fatin. Nah, ya, di matan Tahawi mengatakan Allah adalah khaliqun, sang pencipta, tanpa membutuhkan makhluknya, tanpa membutuhkan yang diciptakan. Allah yang memberikan rezeki bila mu'natin, mu'nah disamanya tadi disampaikan, bila sakalin tanpa berat, walakul fatin tanpa terbebani. Penjelasannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan hambanya. Maka di surat Adz-Dzariyat mahal syahidnya berarti ma'uridu minhum mirizqin, saya tidak menginginkan rizki dari mereka, dan saya tidak ingin mereka, tidak memiliki keinginan agar mereka memberi makan kepadaku. Karena Allah adalah zat yang memberi rezeki, dan dia adalah zat yang kuat, dan zat yang kuat. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Fatir, sekalian manusia antumul fuqara ilallah, kalian adalah orang-orang yang fakir atau membutuhkan Allah, dan Allah itu al-ghani, zat yang tidak membutuhkan makhluknya, al-hamid, zat yang maha terpuji. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya fakir itu ada dua macam. Ada fakir dalam artian fakir harta, semacam di ayat zakat, dan ada fakir dalam artian membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul ghani wa antumul fuqara, Allah kaya, Allah tidak membutuhkan makhluk, sedangkan kalian yang membutuhkan Allah. Kul katakanlah, apakah ghair Allah pada selain Allah attakhidhu waliyan, aku jadikan sebagai pelindung, pencipta langit dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ya, kemudian selanjutnya halaman 102. Qauluhu ma mamintum mumitun mumitun bila makho makho fatih bi'ata ba'ithun ba'ithun bila mashqati mashqati mashqati syar wal mautu sifatun wujudiyatun wujudiyatun khilafan lil khilafan khilafan lil fala lil fala sifatin lil fala sifati lil fala sifati wa min wa man wa wa faqahu qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal adami wal adamu wal adamu la yusofi la yusofu la yusofu fi qawlihi makhluqan. Nah, Allah kemudian Tahawi mengatakan mumitun bila makhafatin, Allah itu mematikan bila makhafatin tanpa rasa takut dan membangkitkan tanpa kesusahan. Syarih Ibn Abil Nis al-Hanafi mengatakan kematian itu sifatun wujudiyah, sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Banyak orang beranggapan dia adalah sesuatu yang tidak ada. Di sini katakan demikian keyakinan yang benar, kematian itu sesuatu yang eksis. Khilafan lil falasifah, menyelisihi keyakinan para ahli filsafat, baman wafaqahum dan orang-orang yang mencocoki mereka. Dalilnya kalau itu kematian itu satu hal yang wujud, satu hal yang eksis, adalah firman Allah di surat Al-Mulk, dia Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wal adam dan sesuatu yang tidak ada, layu safu tidak akan dilabeli, tidak akan disebut, bikau ini makhlukon tercipta. Kalau dia sesuatu yang tidak ada. Ditambah di hadis tentang kematian nanti di hari kiamat, yuta bil mauti akan didatang kalau kematian pada hari kiamat dalam bentuk kebesin, domba, amlah berwarna putih, yutbah disembelih di antara surga dan neraka. Kita lihat catatan kaki satu. Al-mautu amrun jadiyun la alamiyun. Yamu law kana adamiyan lama ta'allaqu bihi al-khalqu. Allah yaqul alladhi khalaqa al-mauta. Amma al-falasifatu fa yarawna annahu amrun alamiyun. Fa huwa indahum adamu al-hayati. Wa ma'na khalqi al-mauti الآيات تقديره وإدارة الحياة. انظر تفسير أبي سعود. قال الشيخ الإسلام في دفع التعارض: والناس تنازعوا في الموت هل هو عالمي أو وجودي، ومن قال إنه وجودي احتج بقوله تعالى خلق الموت والحياة، فأخبر أنه خلق الموت كما خلق الحياة. ومنازعه يقول العلم الطارئ يخلق كما يخلق الوجود، أو يقول الموت المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة، وحينئذ فالنزاع لفظي انتهى. Nah, kematian adalah amrul wujudi, sesuatu yang eksis, bukanlah sekedar ketiadaan. Karena seandainya kematian adalah sekedar ketiadaan, lama tentu tidaklah ta'ala pemelekat badannya al-khalqu penciptaan. Padahal Allah mengatakan khalaqal mauta. Adapun para ahli filsafat mereka berpendapat bahasanya kematian itu sekedar ketiadaan. Bahwa maka kematian menurut falsafah adalah adamul hayati, tidak adanya kehidupan. Sehingga makna khalaqal mauta, makna menciptakan kematian untuk ayat Allah mentakdirkan kematian atau menghilangkan kehidupan. kemudian, oh, ini ada buku bagus tuh, Masail Itizaliyah fi Tafsiril Kasyaf. Akidah-akidah Mu'tazilah yang ada di Tafsir Al-Kasyaf. Karya Al-Rumidi. Syekhul Islam Taimiyah di kitabnya Daud Ta'awud mengatakan manusia berselisih tentang kematian. Apakah dia sekedar tidak adanya kehidupan ataukah satu makhluk tertentu yang eksis. Pemengkal orang yang mengatakan dia sesuatu yang eksis, ihtajja berdalil dengan firman Allah Ta'ala, khalaqal mauta. Fa'akhbarah maka Allah katakan bahasanya Allah menciptakan kematian sebagaimana Allah menciptakan kehidupan. Umunazi'u dan yang menentangnya akan mengatakan al-adam at-tariq, ketiadaan yang tariq, tariq itu datang dan sebelumnya tidak datang, itu yukhlaku, itu sesuatu yang tercipta. Sebagaimana yukhlakul wujudu, wujud itu tercipta. Atau dia mengatakan al-mautu al-makhluku, kematian yang tercipta adalah al-umurul wujudiyah, sesuatu yang eksis, al-lazimah yang melekat di adamil hayati, pada tidak adanya kehidupan. Kesimpulan dari Ibnu Taimiyah, wahina idzin faniza'u lafdhiyun. Maka pada saat itu berarti perselisihan tentang hal ini wujudun ataukah wujudiyun ataukah adamiyun, ini adalah perselisihan redaksional. Ya, intinya tetap sepakat tidak ada makhluk yang makhluk yang berbentuk yang namanya al-mautu. Tetap al-mautu itu adalah adamul hayati, tidak adanya kehidupan. Kesimpulan itemnya demikian. Jadi mungkin kayaknya berbeda dengan Ibn Abil Is. Kalau itu khilafnya khilaf lafzi, kenapa perlu dikatakan khilafan dari falasifah? Apakah khilafan dalam khilaf dalam masalah labeling? Wallah alam. Kemudian hadis tentang bentuk domba, diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id, diriwayatkan dengan redaksi semisal Bukhari juga Muslim dari Ibnu Umar. Domba yang amlah itu tais adalah domba, ilakan syaruhu, jika bulu-bulunya khilisan. Khilisan artinya mukhtalitul bayadi, bercampur putihnya wasawat dengan hitam. Wa in kana aradan Allah Ta'ala yuqallibuhu 'aynan kama warada fil 'amali salih annahu yati sahibuhu fi surati sabil husn wa fi shabil hasani shabil hasan wal amalu qabihu 'ala aqbahi surati wa warada fil Qur'ani annahu yati ala suratis sadis sahibil launi al hadis ayu qira'atul qari wa warada fil hamali annaha tudau fil mizan wal ayanu ia lati taqabala al-wazna duna akrad wa warada fi suratil baqarati wa ali imran annahuma yawmal qiyamati ya dillani sahibahuma ka'annahuma wa mamatani au waya yatani au firhan min tayrin sawati wa fi sahih anna a'mala al-ibadi tas'adu ila as-samai wa sayatil kalami kalamu wa sayatil kalamu alal bahsi wan nusyuri insyaallah taala. Nah, kemudian wafat dan kematian, meskipun dia adalah arak, itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, melekat kepada yang lain. Kurang lebih sifat, kurang lebih ya sifat, atau sifat itu bagian dari arak. Malas misalnya, itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia melekat, menyatu pada yang lain. Pendek, tinggi, cantik, ganteng, itu arok. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia melekat kepada sesuatu yang lain. Orang yang ganteng, wanita cantik, gitu. Tidak bisa dipisah, ini ada wanita kemudian cantiknya. Kemudian yang dilekati namanya ain. Bayangkana arodon, meskipun dia adalah arad, maka Allah Subhanahu wa taala yuqalibuhu, akan mengubahnya menjadi ainan. Jadi satu benda. Sebagaimana terdapat tentang amal saleh. Biasanya amal saleh akan mendatangi pelakunya di alam kubur di surat Syabil Hasani dalam rupa pemuda yang ganteng. Sedangkan amal kejelekan akan datang dalam bentuk upa yang paling jelek. Di catatan kaki hadis sahih, potongan dari hadis dari sahabat Al-Bara ibn Azib yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud, Ahmad dan yang lain. Dia ada dalam Sahih Musnad karya dan Musnad pasnya di Musnad Al-Bara karya Syekh Mubil Al-Wati'i rahimallahu taala. Kemudian wawata dan terdapat tentang Al-Quran, itu tentang amal membaca Al-Quran. Biasanya amal membaca Al-Quran akan datang dalam rupa pemuda syahid al-laun al-hadis. Itu maksud fil-Quran adalah kiraatul qari, amal membaca Al-Quran. Catatan kaki, kata mahakik da'if, diatkan oleh Ibn Majah Ahmad, di sanadnya terhadap roh itu masalah itu Bashir ibn Muhajir. Kata Al-Hafidh ibn Hajar, suatu kelainul hadis. Yang dimaksud dengan syahid al-mutaghayir al-laun, yang berubah permukaannya di aradin karena satu sebab tertentu. Min mawatin berupa sakit atau bepergian atau yang lain. Maka amal baca Al-Quran akan datang dari beberapa pemuda yang kemampukannya itu tidak biasa. Kemampukannya itu tidak, kemampuka yang tidak biasa. Dan terdapat fil amal tentang sejumlah amal, bahasanya amal-amal itu akan tudok, diletakkan dalam timbangan. Dan bendalah yang bisa menerima penimbangan. Tunal a'ad, jamaknya a'ad. Sedangkan a'ad tidak bisa menerima penimbangan. Terdapat dalam amal baca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, bahasanya keduanya pada kiamat akan menaungi orang yang gemar membaca keduanya, seakan-akan keduanya adalah dua mendung atau dua naungan. Ofirkani atau dua rombongan burung yang berbaris. Ini catatan kedua diatkan oleh Muslim dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Namun tidak ada di Sahih Muslim yudillani. Yudillani itu ada dalam riwayat Al-Hakim. Dan riwayat Al-Hakim itu bukan dari Abu Umamah, namun dari Buraidah. Dan di riwayat Al-Hakim itu terdapat masalah, sanadnya terdapat Bashir ibn Muhajir. Yang kata Al-Hafidz tadi, sotukun layinul hadis. Waqad sabaq qariban dan baru saja zikruhu, kita bahas Bashir bin Muhajir. Ya, maka meskipun ya, Yudilani bukan riwayat Muslim, riwayat Al-Hakim, dhaif. Meskipun maknanya benar, karena dua mendung di sini artinya ya menaungi. Dua mendung berarti menaungi, memberikan naungan. Rumama artinya sahabah, mendung. Royaya, segala sesuatu yang menaungi seseorang di atas kepalanya. Firqani, bika silfa, artinya qati'atani, dua potongan, dua rombongan. Wafis sahih, dalam hadis yang sahih, biasanya amal-amal hamba itu akan naik ke langit, dan akan datang pembahasan tentang lebih lanjut nanti ketika kita bahas bangkit dari kubur dan kumpul insyaallah ta'ala. Catatan kaki, dalil dalam masalah ini amal itu akan naik ke langit, firman Allah ta'ala, ilahi kepada Allah, yas'atu naiklah, al-kalimut tayyib, perkataan yang baik, wal-amalu salih, dan amal salih, yarfa'uhu, menaikkannya. Demikian juga, hadis diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah marfu'an, man tasaddaqa, siapa yang bersedekah dengan senilai satu butir koma, dari kasab yang tayyib, yang halal, dan tidaklah naik kepada Allah kecuali yang tayyib. Nah, selanjutnya. Qawluhu mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad biqawnihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Wa kama kana bisifatihi azaliyan kadhalika la yazalu 'alaiha abadiyan. أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بذاته ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على الأرش كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول wa in kanat hadhihi al-ahwal tahaddatha fi waqti wa in kana hadhihi al-ahwal tahduthu fi waqtin duna waqtin kama fi hadits syafaati inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu wa la yaghdiba ba'dahu mithluhu لأن هذا الحديث وأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفات كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام فالساكت لغير آفات يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة Mazala bisifati, maka Allah terus menerus memiliki sifat tersebut qadiman, dulu, sejak dulu tanpa awal, qabla khalqihi, sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu sudah punya sifat mencipta. Sifat mencipta itu tidaklah baru muncul pada Allah setelah Allah menciptakan makhluk. Nah, sebelum tidak ada makhluk, Allah itu sudah punya sifat mencipta. Sebelum ada makhluk yang perlu diberi rezeki, Allah itu sudah punya sifat memberi rezeki. Qadiman qabla khalqi. Sebelum Allah menciptakan makhluk yang diciptakan, dia sudah semua sifat-sifatnya itu sudah melekat pada Allah secara qadim, yaitu azali. Lam yasdad biqaulihim syai'an lam yakun qablahum. Maka lam yasdad, maka tidaklah bertambah biqaulihim dengan terciptanya makhluk syai'an sesuatu. Maka itu tidaklah menambah lam yakun qablahum sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Min sifati dari sifat-sifat Allah. Dan sebagaimana semua sifat Allah itu azali dulu tanpa awal, kata dikala yazalu alaiha abadiyya. Demikian juga Allah itu terus menerus dengan sifat tersebut secara abadi tanpa akhir. Penjelasannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus dengan sifatnya, terus menerus bersifat dengan sifat-sifat sempurna, baik itu sifat zat ataupun sifat perbuatan. Ya, catatan kaki, sifat zat dan sifat yang lam yazal wala yazal, yang sejak dulu dan seterusnya Allah bersifat dengannya. Faya, maka sifat zat itu lan tanfaku, tidak pernah lepas anhu dari zat Allah abadan sama sekali. Semacam mengetahui, hidup, mendengar, melihat, mampu, memiliki wajah, memiliki dua tangan dan seterusnya. Sifat fi'liyah itu adalah perkara, adalah sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla bersifat dengannya. Ya, fatakumu, lalu ada sifat tersebut pada zat Allah, namun adanya bimasyiatihi, dengan kehendak Allah dan kuasa Allah. Dengan makna lain, yang namanya sifat fi'liyah, ialah tiyafallah, telah yang Allah lakukan, matasya'a kapan Allah mau, hasabah sesuai dengan tuntutan hikmah Allah. Contoh sifat fi'liyah adalah al-kalam, adalah sifat berbicara, mencintai, ridha, wal-ghadab, dan marah. Kembali ke atas, maka tidak boleh diyakini bahasanya Allah itu bersifat dengan satu sifat setelah sebelumnya Allah tidak bersifat dengannya. Karena semua sifat Allah adalah sifat yang terpuji, sifat sempurna. Hilangnya sifat terpuji adalah satu hal yang jelek. Walaya juzu, dan tidak boleh. Qad hasalallahu al-kamalu, Allah itu memiliki satu hal yang bagus setelah dulunya dia bersifat dengan kebalikannya, yaitu sesuatu yang jelek. Walaya ridu, dan ini tidaklah terbantah. Maka bantahan itu irodat, ini panjang. Lo bantahan, sanggahan. Walayar itu, dan tidaklah ini terbantah. Ala hada, hal ini tidaklah boleh dibantah dengan sifat fi'li, dengan sifat fi'liyah dan sifat ikhtiariyah, sifat yang Allah itu bersifat dengannya ketika Allah menghendakinya, atau semacam itu, semacam mencipta, bertaswir dan membuat rupa, menghidupkan dan mematikan, menggenggam misalnya rezeki, wal basti, dan menghampakan rezeki, taik, melipat langit, wal istiwa, berada di atas ars, datang dalam artian itian ataupun maji, turun, marah, senang, dan semacam itu, yang merupakan sifat-sifat yang Allah berikan untuk dirinya dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya. Wa in kunna, meskipun kita la nudrik, tidak faham kunhahu, hakikat sifat-sifat di atas dan hakikatnya, alati ya ta'wiluhu, itulah sama dengan ta'wil. Ta'wil di sini dalam pengertian hakikat, yaitu kaifiyah. Wala nadkhul, dan kita tidak masuk dalam fidzalika, dalam masalah ini, dengan mengutak-atik dengan rayu pendapat kita, tidak pula dengan tawahum, punya anggapan-anggapan dengan hawa nafsu kita. Yang jelas aslul makna, asal makna marah, asal makna datang, dan seterusnya, itu maklumun lana. Itu maklum bagi kita, diketahui oleh kita, bukan maklum bagi Allah, namun maklumnya lana bagi kita. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, tatkala ditanya tentang firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kaifa stawa? Bagaimanakah dia Allah istiwa? Maka Imam Malik mengatakan istiwa itu maklum lana. Diketahui bagi kita, wal kaifu majhul, sedangkan bentuk realnya itu majhul. Ya, maka tentu sifat fi'liyah atau sifat ikhtiariyah itu mengandung unsur hudus. Mengandung unsur hudus. Hudus itu artinya baru ada setelah sebelumnya tidak ada. Wa in kanat hadil ahwalu, meskipun keadaan-keadaan ini, yaitu sifat-sifat ini, memberi rupa, menghidupkan, mematikan, nah ini kan, ini ada hudusnya. Allah mematikan, maka dalam Allah mematikan si A, maka ini baru, setelah dulunya tidak ada, matinya A itu tidak ada, maka disini ada hudus. Wa in kanat hadil ahwal, meskipun sifat-sifat ini tahdus fi waktin, terjadi pada satu waktu tanpa waktu sebelumnya. Contoh, sebagian ditegaskan dalam hadis masalah syafaat, sesungguhnya Rabbku qad ghadiba al-yawma, marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah semacam itu, dan Allah tidak akan marah setelah itu semisal itu. Nah, ini yang jadi problem antara Ahlul Kalam As'ariyah dengan Salafiyah. Adakah hudus pada zat Allah? Mereka mengatakan karena Allah itu Qadim, dan sifat paling khas dari Tuhan itu adalah Qadim, dulu tanpa awal, maka tidak boleh ada hudus sama sekali pada zat Allah. Ini kaidah mereka. Sehingga semua sifat fi'liyah harus ditolak. Semua sifat fi'liyah harus ditolak. Karena nanti berkonsekuensi ada hudus pada zat Allah. Ada sesuatu yang baru. Ada sebelumnya tidak ada. Misalnya Allah datang pada hari kiamat. Ini sesuatu yang ada sebelumnya tidak ada. Allah bersemayam di atas arsy. Setelah Allah menciptakan arsy, maka ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Itu berarti ada hudus pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah baku mereka, kaidah akal mereka, dan kaidah baku, tidak boleh ada hudus pada zat Allah. Nah, ini gimana dengan kaidah ilmu kalam? Maka di sini direspon dengan mengatakan li'anna hadzal hudus bi hadzal i'tibari ghairu mumtani'in. Maka hudus seperti ini, hudus bihat dan iktibari, dengan sudut pandang semacam ini, bukan satu hal yang mustahil. Alasannya, walayu telak alaihi annam hadasa ba'da alam yakun yakun. Tidaklah bisa disebut alaihi untuk kasus ini, hadasa terjadi, baru terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Ya, maka ini sanggahannya untuk ahlul kalam. Maka hudus semacam ini, Allah itu bisa datang kapan Allah mau. Dan Allah baru datang pada hari kiamat untuk kemudian memberikan putusan kepada para makhluk di padang mahsyar. Maka di sini terjadi hudus. Non hudus ini bukanlah hudus yang mutlak. Lalu telah kali anal hadasa, tidaklah bisa dikatakan secara mutlak bahasanya itu hadasa, baru terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Kalau yang bisa dikatakan hudus secara mutlak itu contohnya Allah dulunya bisu. Setelah itu Allah bisa ngomong. Nah, itu kudus yang enggak boleh bagi Allah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisu. Cuma kemarin enggak ngomong. Sekarang ngomong. Padahal kiamat ngomong. Berfirman kepada makhluknya. Sebelumnya tidak misalnya. Maka hudus di sini bukanlah hudus yang mutlak. Karena memang sejak dulu Allah sudah bisa berbicara. Dan Allah bisa berbicara dulu tanpa awal. Nah, hudus yang tidak boleh bagi Allah, hudus mutlak. Dulu bisu, setelah itu bisa ngomong. Setelah dulunya tidak bisa ngomong. Ini ya, hudus yang tidak boleh. Hudus yang tidak mungkin ada pada Allah. Oleh karena itu, maka di matan tadi disampaikan, Allah itu terus menerus dengan sifatnya sejak dulu tanpa awal. Sejak dulu tanpa awal. Kalau dulu Allah itu tidak bisa marah, kemudian marah, kemudian bisa marah, nah itu hudus ya, tidak boleh pada Allah. Namun Allah itu bisa marah, namun Allah baru marah dengan marah yang hebat pada hari kiamat. Ketika manusia kumpul di mahsyar, Allah marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelum. Dalam keadaan dulu, sejak belum ada manusia dan belum ada apa-apa, Allah itu bisa marah. Nih, maka ini bukan hudus yang mutlak. Falyutak alaihi anna wahadasa ba'da alam yakun. Alam tara, tidakkah anda melihat bahasanya man takallama al-yawma, orang yang berbicara pada hari ini, bakana mutakalliman, dan dia itu bisa ngomong sejak kemarin, la yuqalu, tidaklah kita katakan inna hadatsa lahul kalam, dia baru saja bisa ngomong. Nah, tidak kita katakan dia baru saja bisa ngomong, karena sejak kemarin itu dia bisa ngomong, cuma enggak mau ngomong. Nah, lain halnya laukan ghayr mutakallimin, dia tidak bisa ngomong di afatin, karena satu penyakit semacam dia masih anak kecil, atau kemudian dia bisu, thumma takallama, kemudian dia sembuh dari bisunya sehingga bisa ngomong, yuqalu, maka itulah yang dikomentari hadasa lahul kalamu, terjadilah baru pada orang ini, yaitu bisa ngomong. Fasakitu liwari afatin, maka orang yang diam dan diamnya itu bukan karena ada problem, bukan karena ada hambatan untuk berbicara, maka sebenarnya dia adalah mutakallim, orang yang bisa berbicara namun berkuah potensi. Dia punya potensi untuk berbicara. Ini bermakna dengan pengertian ana yatakallamu, dia bisa berbicara jika dia mau. Nah, saat dia betul-betul berbicara, nah itu disebut mutakalliman bil fi'li. Bisa dia orang yang berbicara secara real, bukan secara potensi. Demikian juga seorang penulis. Fi halil kitabati, saat dia melakukan aktivitas menulis, kita sebut dia penulis secara real. Ketika dia tidak mau menulis karena malas nulis, itu bukanlah ya, kita katakan dia tidak bisa nulis, namun kita katakan dia punya potensi untuk menulis. Dia tetap penulis meskipun tidak menulis. Ketika dia tidak menulis tersebut karena malas atau karena yang lain. Walayah uju, dan dia tidaklah keluar dari statusnya sebagai seorang penulis saat dia tidak ada mubasyawatihi, saat dalam kondisi dia tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan menulis. Nah, terusnya. Alhamdulillah. Syekh Yasin rahimahullah taala. Ya, matanya apa? Wa hulul hawadits. Wa hulul hawadits bi Rabbi taala. Al-manfi fi izn kalami al-madmum. Lam yarid nafyuhu wala itbatu fi kitabin wala sunnatin. وفي إجمال فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح وإن أريد في نفي الصفات الاحتيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف بنفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته وهذا نفي باطل. نعم. حلول الحوادث adanya sesuatu yang baru, bertempatnya sesuatu yang baru, atau terjemah bebasnya, adanya sesuatu yang baru pada zat Allah, yang ini manfiu itu ditiadakan dan tidak boleh. Fil ilmil kalamil madmum, menurut ilmu kalam yang tercela. Maka, lam yarid nafyuhu wala izbatuhu fi kitabin wala sunnati. Kaedah ilmu kalam. Tidak boleh hulul hawadis pada zat Allah. Maka ini satu hal yang tidak terdapat peniadaannya ataupun penetapannya dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah. Itu kaidah akal murni, kaidah ahli kalam, kaidah akliyah, bahtah murni, kaidah kalam. Tidak boleh ada hulul hawadis pada zat Allah. Apakah itu ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Kaidahnya berdalil enggak? Tidak berdalil. Ya, tidak berdalil. Itu yang pertama. Kemudian kita katakan wa fihi ijmal. Kalimat tidak boleh hulul hawadis pada Allah itu kalimat yang global. Kalimat yang multi tafsir. Bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama, jika yang dimaksudkan dengan meniadakan hulul hawadis adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada pada zat-Nya yang suci satupun makhluk-Nya yang baru, ya, maka bisa maknanya demikian, tidak ada pada zat Allah yang suci satupun makhluknya yang semua makhluk itu baru. Atau layah doslahu tidaklah terjadi padanya satu sifat baru yang sebelumnya tidak ada. Nah kalau hawadis yang ditiadakan maknanya dua hal ini, fahadha nafyun sahih. Maka negasi di sini betul. Kita katakan kita sepakat untuk menerima tidak ada hawadis. Tidak ada hululul hawadis pada zat Allah. Jika maknanya tidak ada pada Allah satupun makhluknya. Di zat Allah itu tidak ada manusia. Tidak ada makhluk yang berada di zat Allah. Artinya makhluk bersatu dengan Allah. Menyatu dengan zat Allah, tidak ada. Jika itu maksud dengan tidak ada hululul hawadis, artinya tidak ada satupun makhluk yang menyatu dengan Allah, betul. Dan jika yang dimaksud tidak ada hululul hawadis itu artinya Allah tidak memiliki sifat yang muncul belakangan, yang sifat sempurna yang muncul belakangan yang sebelumnya tidak ada. Tidak, dalam pengertian Allah itu tidaklah mungkin dulu bisu kemudian ngomong. Maka hulul hawadis dengan pengertian ini kita katakan itu benar. Tidak ada pada Allah sifat sempurna yang datang belakangan setelah dulunya tidak ada. Dulunya Allah tidak mendengar, sekarang bisa mendengar. Ini kalau seperti itu yang dimaksud dengan hulul hawadis, maka betul. Tidak ada hulul hawadis. Nah, kemudian yang kedua. Fa'in urita bihi, yang dimaksud dengan hululul hawadis, dan ini maksud ahlul kalam dengan mengatakan tidak boleh ada hulul hawadis pada zat Allah, maksudnya adalah nafyu sifatil ikhtiyariyah, menolak kalau Allah memiliki sifat yang itu terjadi atas pilihannya. Ini terjadi atas pilihannya. Ini contohnya Allah berada di atas ars. Contohnya Allah marah kepada orang yang Allah marahi, Allah mencintai orang yang Allah cintai, Allah menyayangi orang yang Allah sayangi. Sebelum orang itu ada, tidak ada sayang untuk orang itu. Sebelum ada ars, Allah tidak berada di atas ars. Ini akarnya. Ini akar permasalahannya. Ya, mereka mempunyai sifat ulul hawadis ini karena inginnya adalah mengingkari sifat ikhtiariyah. Dalam pengertian annahu la yaf'alu ma yuridu, Allah itu tidaklah melakukan apa yang Allah inginkan. Perbuatan Allah semuanya harus azali. Wala yatakallamu bima syaa'a, Allah tidak berbicara dengan apa yang dia inginkan, kapan dia inginkan. Firman Allah harus azali dulu. Tidak boleh ada yang baru. Baru setelah Musa lahir, kemudian ada setelah itu besar, kemudian ada di Gunung Tursina, baru kemudian Allah bicara pada Musa. Tidak boleh demikian. Firman Allah seluruhnya harus azali dulu tanpa awal. Nah itu yang mereka inginkan dengan nafyu hululul hawadis bi Rabbi ta'ala. Wala anna yaghdabu, dan bahasanya Allah itu tidak marah, tidak ridha, meskipun laka ahadim nal wara, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah. Allah itu marah dan ridha, dan tidak sebagaimana satu pun makhluk. Tidak sebagaimana marahnya makhluk, tidak sebagaimana ridhanya makhluk. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, semacam turun, kemudian istiwa, dan datang. Meskipun diyakin dengan dimaknai dengan makna yang benar, yaitu kama yaliku, sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Maka jika ini semua yang dimaksudkan dengan nafyul hawadis, nafyul hululul hawadis, fahadha nafyul batil, maka ini adalah negasi yang batil, karena berarti ketika kita menerima kaidah ini, kita akan menolak sekian banyak dalil. Sekian banyak dalil. Jadi kalau untuk mendebat orang yang menolak kalau Allah berada di atas ars, itu ya debatnya itu debat yang mengakar kalau kaidahnya dipatahkan terlebih dahulu, yaitu kaidah nafyu hulul hawadis bi Rabbi ta'ala. Kalau selama kaidah ini belum dipatahkan, kaidah ini yang merupakan akarnya, karena mengingkari istiwa dan seterusnya itu dari faturan saja. Mengingkari Allah itu istiwa, Allah itu datang, Allah itu marah, itu semua derivat, bukan akar. Akarnya itu kaidah akliyah yang dimiliki oleh ahlul kalam. Ingkar hulul hawadis bi Rabbi ta'ala. Nah, kalau mau bantahan itu bantahan yang taksili, bukan hanya kasus, namun taksil sejak ke akarnya memang dijebol akarnya, maka rontokkan dulu kaidah ingkar hulul hawadis. Nah, karena itu akar permasalahan. Ya. Sebelumnya tadi catatan kaki kita baca tentang kata Imam Malik ya. Diatkan dari Midi'at al-Jamiyah Lalika'i Bayhaqi Abu Nu'aim dan yang lain dengan redaksi kaif itu ghairu ma'kul, istiwa ghairu majhul. Atsar ini dinilai sahih oleh Dzahabi dan Al-Albani di Mukhtasar al-Ulum Al-Hafidz Ibnu Hajar di Al-Fath. Aku katakan sanadnya baiki sahih. Adapun sanad-sanad yang lain, maka dalam sanadnya terdapat pembicaraan. tanbihun catatan. Asabit yang valid dalam asar dari Imam Malik adalah al-istiwa maklumun. Adapun redaksi al-istiwa umadkurun, fala aslalahu, maka tidak ada asalnya. Syaikh Muhammad Khalil Haras mengatakan, wa minal ajib, satu hal yang menakjubkan, sebagian orang yang menyimpang min ahli jahdi, yaitu orang yang melakukan juhud, pengingkaran dan taktil, yuharif menyelewengkan perkataan Imam Malik hatta tuwafiq, sehingga mencocoki madhab yang batil dalam mengingkari sifat. Maka mereka yadau, mereka letakkan kata-kata madhgurun sebagai badal maklumun, sebagai ganti maklumun. Ini satu hal yang tidak bermanfaat. Fa'inna labdul istiwa, karena lafad istiwa idakan madhgurun, jika telah disebutkan, fa'la buddha, maka tidak boleh tidak ayurud minhu, dimaksudkan dengannya maknanya. Itulah yukal, karena satu hal yang tidak logis, ayakuna fil Qur'an, ada dalam Al-Quran lafad yang tidak ada makna baginya. Faedah, kalau saya tulis semtimia, waminu dan diantara yang berkata Imam Malik, istiwa maklum, waidesal murad, dan bukan yang maksudkan anna hada lafda fil Qur'an maklum. Rasanya kata-kata ini sudah maklum dalam Al-Quran. Sebagaimana perkataan, sebagian manusia, al-istiwa amla intaha, sekian dari al-fatawa. Ya, maka di sini katakan bahasan yang la asalallahu adalah al-istiwa madhkurun. Nah, ada teman-teman dari Asy'ari yang membawakan lafaz al-istiwa marfu'un gitu. Kalau nggak salah marfu'un, nggak tahu apakah memang ada redaksi seperti itu. Istiwa itu marfu', dihilangkan. Nah, jadi marfu', kalau di sini kan Muhammad Gul. Jadi membawakan, katanya ada redaksi, jadi kita maknai redaksi yang terkenal, Al-Qaibu Rayu Ma'kul, Istiwa Rayu Majuhul, nah, itu dimaknai dengan lafaz yang lain. Dan mengatakan bahasanya, al-istiwa marfu'un. Atau al-kaifnya yang marfu'un. Al-kaifu ghairu ma'qul diganti dengan al-kaifu marfu'un. Kaifnya itu tidak ada. Wallahu a'lam, itu sebagai tambahan kalau ini penasaran mungkin ada tidak datanya. Ya, demikian. Sallallahu alaihi wa sallam.